ada SNP Indonesia, ada Ramayana Maxton Soteng, Jihan, Audi, Ju, Palapa. Selamat siang Tegal, SNP Indonesia goyang yuk. Bareng-bareng yuk Palapa. Oh, Tadi dari pasukan bawang merah Brebes. Pasukan bawang merah.